maksudnya yang dimaksudkan sunnah ini adalah cara, ya, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, di antaranya adalah menjadikan kuburan orang saleh menjadi masjid-masjid, ya, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi pada zaman dahulu kala. Nah, dan sementara itu adalah perkara yang terlarang. Dan kaitannya dengan hadis yang kita baca adalah, ya, karena tadi adalah hal-hal yang dilakukan oleh ahlul kitab, al-yahudu wan-nasara, maka akan ada dari umat ini yang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara pada perkara ini. Pada perkara apa? Pada perkara peribadatan kepada al-awthan, peribadatan kepada selain Allah, al-ghulu fi kuburi salihin. Ya, ada atau tidak ada? Ya, sebagaimana yang mengkhabarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dari umat ini yang terjatuh pada apa yang terjatuh padanya orang-orang Yahudi dan Nasara, yaitu kesyirikan billah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada al-awthan. Nasallahu al-afiyah. Taib. Baik. Sebelum kita melanjutkan pada hadis yang selanjutnya, kita bacakan sedikit dari faedah yang ada dalam hadis ini. Qala min fawaidil hadis. Kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al ulama aradahu al muallif bi siyaqihi wa huwa anna ba'd hadhihi al ummah ya'budu al awsan li annahu min sunani man qablana. Wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam anna nasana tabi'uhum. Di antara faedah dari hadis ini adalah apa yang diinginkan oleh al muallif yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ya, bisyakih dengan menyebutkan hadis ini, ya, di dalam bab ini, yaitu apa? Yaitu bahwasanya sebagian dari umat ini, ya, tidak seluruhnya, tapi sebagian. Ya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah lafadznya umum? La tattabi'unna, ya, sungguh kalian akan mengikuti. Kalian itu ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyebutkan sebagian. Ya, maka kita jawab bahwasanya, ya, bisa memang kita katakan seluruh umat Rasulullah itu mereka mengikuti jalannya atau sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasara, tapi, ya, sesuai dengan kadarnya, ya. Sesuai dengan kadarnya. Ada yang kadarnya hanya pada level tertentu saja, perkara tertentu. Ada yang levelnya sampai perkara maksiat, ada yang levelnya sampai pada perkara kesyirikan, ya. Tetapi ada dari bagian dari, ya, apakah sikap kita, ya, yang itu adalah merupakan sikapnya orang-orang Yahudi dan Nasara sebelumnya, nasallahu alaihi. Dan ini yang kita sebutkan ya, pada pertemuan sebelumnya. Tetapi tidak mesti semua orang yang mengikuti jalan-jalan orang-orang Yahudi dan Nasara sebelumnya itu mereka terjatuh pada kesyirikan, tidak mesti. Karena sesuai dengan kadarnya dari tingkatannya. Ya, sebagian ada yang sampai terjatuh kepada ya, peribadatan kepada al-Ausan. Ya. Karli annahu min sunani man qablana, karena peribadatan kepada al-Ausan ini termasuk dari sunnah atau jalannya orang-orang sebelum kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahwasannya kita akan mengikuti mereka. Kalau istafadu ayat min fahmul kalam at-tahdir min mutaba'ati man qablana fi maksiatillah. Dan juga diambil faedah dari sini adalah at-tahdir, peringatan kepada umat ini untuk tidak mengikuti orang-orang sebelum kita dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis ini adalah tahdzir, mengingatkan, memperingatkan kita apa yang akan terjadi. Bukan membenarkan apa yang akan terjadi, bukan sebagaimana sebagian juga memahami demikian. Ya, bukan maknanya pembolehan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, ya berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak kan yang dari hadis atau ayat yang demikian, misalnya hadis ini. Beliau menyebutkan bahwasanya umat ini akan mengikuti orang-orang sebelumnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwasanya umat ini akan terjadi perpecahan. Ya, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Apakah maknanya berarti boleh kita terpecah? Karena sudah dikhabarkan pasti terjadi. Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ya memperingatkan kita tentang bahaya yang mengancam kita. Bahaya bahwasanya kita akan mengikuti orang-orang sebelum kita. Bahaya bahwasanya umat ini akan terpecah belah. Jangan, harusnya jangan sampai. Ihris, ya, bersemangat untuk bisa tetap dalam keadaan persatuan di atas akidah yang benar. Ya. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, memperingatkan kita jangan sampai kita mengikuti jalan orang-orang sebelum kita. Apalagi ketika itu adalah perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asalisa annahu yanbaghi ma'rifatu ma kana alaihi man kana qablana mimma yajibu al-hadar minhu linahdharahu wa ghalibu dhalika walillahi alham mawjudun fil qur'ani was sunnah. Bahwasanya sepatutnya bagi kita untuk mengetahui, untuk mengenal maka na alaihi man kana qablana. Bagaimana keadaan orang-orang sebelum kita ini? Apa dari mereka yang harusnya kita berhati-hati, berwaspada untuk jangan sampai kita terjatuh pada perkara yang mereka terjatuh padanya? Ya. Kenapa? Karena min sunnatillah, bahwasanya umat ini akan mengikuti orang-orang sebelumnya. Ya, dan itu sekali lagi adalah tahdir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita waspada jangan sampai kita ikut terikut di situ. Ya. Maka kita harus tahu perkara apa saja yang ada pada umat-umat terdahulu yang patut untuk kita waspadai sehingga kita tidak terjatuh padanya. Wa ghalibu dzalika walillalham, dan sebagian besarnya, kebanyakannya walillalham mawjudun fil Qur'ani was sunnah, terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, bagaimana ya sikapnya orang-orang Yahudi dan Nasara ahlul kitab min qablina. Bagaimana yang menjadi karakter mereka? Orang Yahudi misalnya, ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatihah, mereka maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena mereka berilmu, tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Ini karakter mereka. Ya. Demikian juga orang-orang Nasara, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dalin. Ya. Orang-orang yang tersesat, kenapa? Karena mereka beramal tidak di atas ilmu, ya, beramal dengan cara yang tidak pernah diajarkan, ya, kepada mereka. Berarti ini karakternya orang-orang Nasara. Ini, ketika kita tahu, oh ini karakternya orang-orang Yahudi seperti ini, oh karakternya orang-orang Nasara seperti ini, ya. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kita mengetahui itu, kita bisa berwaspada dan berhati-hati jangan sampai kita ya memiliki sikap atau melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, bagaimana kekeras kepalaan mereka? Keras kepalanya mereka ketika mendapatkan ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti sisa Al-Baqarah. Ya, disuruh menyembelih sapi betina aja susahnya minta ampun. Ya, tanya ini tanya itu yang akhirnya memberatkan mereka. Bagaimana hasadnya mereka terhadap ya umat Islam? Ya, salah satu karakter mereka hasad, dengki. Ya, bagaimana mereka pengingkaran mereka terhadap al-anbiya dan rasul sebelumnya? Ya, ada yang mereka sampai mereka bunuh dari al-anbiya war rasul. Bukan hanya sekedar didustakan. Nah, ini yang seperti ini hendaknya bagi kita mengetahuinya. Yang menjadi karakter, menjadi sifat orang-orang ahlul kitab, ya, yang ketika kita mengetahuinya, kita bisa berwaspada, menjaga diri kita untuk tidak terjatuh, ya, kepada keyakinan, kepada sikap, atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Qala ar-Rabi'ah isti'dhamu hadzal amr inda as-sahabah liqaulihim al-yahuda wan-nasara fa innal istifham lil isti'dham ay isti'dhamu al-amr an nattabi'a sunana man kana qablana ba'da an ja'ana al-hadyu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. isti'zam hadzal amr. Ya, perkara ini perkara yang dianggap sebagai perkara yang besar oleh para sahabat, bukan perkara yang sepele. Bukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum, kemudian mereka ya tidak menanggapinya. Ya. Hanya sekedar didengar saja. Tapi ini adalah perkara yang besar bagi mereka. Perkara yang wajib diwaspadai. Jangan sampai mereka pun terjatuh pada perkara ini. Dari mana kita tahu bahwasanya mereka menganggap perkara ini adalah perkara yang sangat besar? Liqaulihim al-Yahuda wa Nasara, mereka tanggapi, ada respon. Ya. Dan keinginan tahuan dari mereka. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga mereka mengatakan ya, al-Yahuda wa Nasara, apakah ya yang akan kita ikuti tersebut sunnah-sunnahnya adalah orang-orang sebelum kita ini adalah al-Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka bertanya begitu? Karena mereka tahu ini perkara yang besar. Ya, karena mereka ingin ya selamat darinya dan tidak terjatuh pada apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Fainal istifham lil isti'zam. Ya, pertanyaan ini adalah isti'zam karena mereka menganggap perkara ini adalah perkara yang besar, ai isti'zamul amr. Ya, perkara yang besar seorang itu apalagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelumnya. Ba'da an ja'ana al-hadyu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-huda ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah datang hidayah petunjuk kepada kita ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa al-haq. Ya. Membawa Al-Qur'an, membawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Ya. Dengan terang benderang. Apa itu as-siratal mustaqim? Nah, sekarang kok bisa jadi seorang itu ternyata mereka terpengaruh dengan jalan-jalan orang-orang sebelum kita. Nah, ini bahaya berarti. Ya. Dan perlu dipastikan siapa nih orang-orang sebelum kita. Karena itu para sahabat bertanya, al-Yahuda wa Nasara, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara? Al-Khamisah. Annahu kullama talal ahdu bainal insani wa bainar risalah fa innahu yakunu ab'ad minal haq li'annahu akhbara an mustaqbal wa lam yukhbir anil hadir. Walianna man sanana walianna min sunani man qablana annahu lama tala alaihimul amad qasad qulubuhum. Ya. Bahwasanya semakin jauh waktu antara seseorang dengan risalah, yaitu semakin jauh ya dari zaman kenabian, fa innahu yakunu ab'ada minal haq. Ya, perhatikan ini, maka semakin seseorang itu jaraknya lebih jauh lagi daripada al-haq. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun minhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman tersebut. Ya. Nah, ini suatu yang jelas, walaupun ini ya bersifat umum dan terkadang di situ ada pengecualian. Ya, muncul di suatu era misalnya seorang tokoh yang luar biasa. Seperti misalnya muncul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berada di abad ke-6, ke-7 kurang lebih. Ya, ke-6. Ya, abad ke-6 ke-7 kurang lebih demikian. Ya. Yang keilmuan dan ketakwaan beliau itu mengungguli mungkin orang-orang sebelum beliau. Ya, tetapi secara umum, sebagaimana disebutkan para ulama, zaman itu semakin berikutnya semakin jelek. Secara umum demikian. Ya, walaupun mungkin di situ ada pengecualian. Ya, misalnya nanti tuh muncul Al-Imam Mahdi. Ya, bukan Al-Imam Mahdi versi Syiah. Tapi Al-Imam Mahdi yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini menunjukkan zaman tersebut baik ketika itu. Ya. Taib. Tapi al-asal dan umumnya adalah apa yang disebutkan. Nah, sekarang kita ini ya, zaman kita ini adalah zaman yang saat ini paling jauh dari zaman arisalah, zaman kenabian. Ya enggak? Lah iyalah. Kecuali kalau ya muncul generasi-generasi berikutnya, kita sudah enggak ada lagi. Oh, ini mereka yang paling jauh. Tapi saat ini kan zamannya kita. Berarti kita yang paling jauh dari al-haq, masallallahu alaihi wasallam. Dan nyatanya demikian. Dan nyatanya demikian, kita lihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya, atau antum mungkin yang ya 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang sudah secara dewasa melihat bagaimana kehidupan. Kita tidak bicara dari sisi teknologi, tidak bisa dari kemajuan ekonomi, dari sisi ya kehidupan beragama, dari sisi akhlak moral. Ya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya, kita mungkin masih risih dengar orang yang melakukan perzinaan misalnya. Kayak sekarang udah kayak biasa aja. Sallallahu alaihi wasallam. 20 tahun yang lalu mungkin ya orang ketahuan pacaran itu masih risih. Ya. Sekarang ketahuan hamil biasa-biasa aja. Sallallahu alaihi wasallam. Sepuluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kalau kita dengar kata-kata homo, lesbi, itu geli kita dengarnya. Ya, dan kayaknya ini orang, masa bisa sih terjatuh pada yang demikian. Sekarang kita dengarnya, walaupun kita mengingkarinya, kayaknya masih terasa biasa-biasa aja gitu. Masallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu orang mengakses kemaksiatan itu susah. Ya, sekarang ya, asal ada handphone selesai semuanya. Apa aja bisa diakses, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abad min al-haq, makin jauh dari al-haq. Ya. Kenapa? Karena di antara sunnah orang-orang sebelum kita, ya, ketika lama, semakin lama waktu semakin keras hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ya, alam ya'ni lil ladina amanu, tidakkah datang pada orang-orang yang beriman waktunya untuk khusyuk hati-hati mereka untuk berzikir kepada Allah, khusyuk dan tunduk hati mereka kepada al-haq, dan tidak seperti orang-orang yang diberikan Alkitab min qabl, ya, sebelum mereka. Fatola alaihim al-amad, semakin lama waktunya, faqasat qulubuhum, ya, semakin, ya, keras hati-hati mereka. Ini hati-hati juga, jangan sampai, ya, hati-hati kita semakin keras dikarenakan jauhnya kita dari al-haq. Ya, jauhnya kita dari al-haq. Ya, jauhnya kita dari zaman kenabian. Ditambah jauhnya kita dari sumber ilmu, nasallahu alaihi. Ya. Sudah jauh kita dari zaman kenabian, jauh kita dari sumber ilmu. Ya, jauh kita dari majelis ilmu. Semakin jauh lagi kita dari al-haq, nasallahu al-afiyah. Baik. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Ini agak panjang hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullah wa li muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha zawali al-arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha zawali al-arda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zawa, bermakna jama'a wa dhamma, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bumi ini di hadapan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW bisa melihat masyariqaha wa magharibaha, ya, dari timur sampai ke barat dari bagian bumi ini, ya, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha, dan bahwasanya umatku kekuasaan mereka akan mencapai apa yang dikumpulkan dan diperlihatkan kepada ku oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat ketika itu. Nah, ya, begitulah kekuasaan umat muslim tersebar. Dan kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, wal murad ummatul ijabah allati amanat bir rasul sallallahu alaihi wasallam saya belugu mulkuha mazuya li rasulillah li rasuli sallallahu alaihi wasallam minha wa hadha wal waqi. Yang dimaksudkan umat adalah umat al-ijabah, yaitu mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai mana kekuasaan mereka? Minal masyariq ilal maghrib. Ya, dari timur sampai barat. Baik. Wa hadha huwal waqi'. Dan ini yang waqi'nya demikian. Apa itu? Fa inna mulka hadhil umma ittasa'a minal masyriq wa minal maghrib ittisa'an balighan. Lakinnahu minasyimal wal janub aqallu bikathir. Bahwasanya kekuasaan umat ini artinya ya yang di situ mayoritasnya muslim, kalau kita perhatikan itu penyebarannya adalah ya dari timur ke barat, bukan dari utara ke selatan. Ya, di antara yang paling timur mana? Ya negeri kita, Indonesia. Ya kan? Ya, di antara yang paling timur, setelah kesananya kan sudah masuk Samudra Pasifik. Ya. Ya anggaplah kita bagian timur, dan negeri Indonesia adalah negeri dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Di mana lagi? India. India di mana? India ya bagian timur dan barat, bukan utara dan selatan. Ya maka penyebarannya itu lebih banyak dari ya maghrib, maghrib itu barat, ke masyrik ke timur, daripada utara ke selatan. Ya sedikit kan kalau ke utara atau semakin ke selatan, ya semakin ke utara Amerika, Eropa. Ya, dibandingkan Asia, dibandingkan Afrika, ya, wallahu ta'ala alam. Ini kita cukupkan dulu sampai sini karena habis waktunya, ya, karena hadisnya juga panjang. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktubillahu nasbana wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.